الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبه السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسول الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر الحاضرين الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله setelah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzah salawat salam kepada uswatuna wa qudwatuna ila yaumil qiyamah. Selanjutnya saya kembali mengulang tausiatul taqwa yang sudah disampaikan dalam bahasa Arab tadi, namun sebagai taqim, sebagai penguat agar usaha yang keras kita lakukan hanyalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemuliaan kita sebagaimana firman-Nya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi saya mengajak diri dan kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya seperti biasa kita selalu di Jumat yang doa kita insyaallah mustajab, dikabulkan Allah. Kita doakan saudara-saudara kita yang sampai saat ini belum menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala padahal tidak ada uzur syar'i buat mereka. Mudah-mudahan pada Jumat yang akan datang mereka akan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Baiklah, pada kesempatan Jumat di awal-awal bulan Dzulqa'dah tahun ini, saat kita menyaksikan saudara-saudara kita, mungkin ayah ibu kita, mungkin kakek nenek kita, mungkin keluarga kerabat kita sudah mulai berangkat menuju tanah suci, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan haji yang makbul, dan yang menunggu mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, dan mudah-mudahan yang belum berangkat Allah perkenankan kita menyempurnakan rukun Islam yang kelima, sehingga sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah, kita pun akan mendapatkan haji yang mabrur yang tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya pada kesempatan ini khatib akan mentadabburkan satu firman Allah yang akan kemudian menjadi satu tema kita pada Jumat hari ini, atau tobat istighfar, tobat istighfar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33, di tengah-tengah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Tidaklah Allah akan mengazab kita, akan menyiksa kita, akan memberikan sesuatu yang buruk pada kita selama kita mau bertaubat, beristighfar, apalagi hari Jumat ini saat doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini saya teringat saat pada pekan yang lalu saya melakukan jauhlah dakwah di beberapa daerah di Sumatera. Ada banyak kisah, cuma ada satu kisah yang mungkin bisa kita tadabburkan pada kesempatan Jumat kali ini. Ada seorang yang menyampaikan cerita tentang perubahan perilakunya. Setelah saya tahu bahwa sahabat saya ini sudah berulang kali berangkat haji dan umrah, tapi walaupun sudah berangkat ke sana, dia belum mengangkat kewajiban-kewajiban yang sudah Allah tetapkan. Jangankan mungkin melaksanakan amal-amalan sunnah, sholat wajib pun mungkin hanya dalam satu hari 1-2 sholat saja dikerjakan. Dan bahkan yang lebih tragis, saya izinkan untuk menceritakan ini, bahwa umroh terakhir bersama saya di tahun 2010, dia mengaku masih mengkonsumsi obat-obat terlarang, masih mengkonsumsi narkoba. Beberapa kali dia menangis depan Ka'bah supaya bisa meninggalkan kejadian yang buruk atau akhlak yang buruk yang masih terus dilakukan. Kemudian alhamdulillah saat saya kembali mendatangi masjidnya, beliau pun menyampaikan satu kisah yang alhamdulillah sekarang dia sudah menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Saya bertanya, gerakan apa perubahan yang terjadi? Kemudian dia pun menceritakan pada salah satu sholat yang dilakukan, suatu ketika dia menyaksikan orang yang sholat di sebelahnya dalam keadaan sujud, Allah cabut, Allah wafatkan dalam keadaan sujud. Dan kejadian itu kemudian menjadikan dirinya sadar bahwa ternyata malaikat maut itu apabila datang kepada siapapun tidak bisa dicegah. Dan dia merasa bahwa di sebelah saya tadi malaikat itu telah mengambil nyawa atau mencabut ajal dari saudaranya. Dan kejadian itulah yang kemudian menjadikan dirinya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun kemudian menjadikan ini sebagai sesuatu yang terus diulang-ulang pada pikiran saya, bahwa berapapun usia kita, dimanapun kita berada, bahwa kematian akan menjumpai kita. Oleh karena itu di hari Jumat yang doa kita mustajab, kita jadikan kesempatan hari ini untuk banyak beristighfar, untuk banyak memohon ampun, untuk mempersiapkan bekal buat kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Dan kemudian khutbah Jumat saya kali ini saya sambung dengan salah satu doa yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 193 yang mungkin sering kita baca. Di sini ada doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar." Yang kalau kita lihat terjemahannya, "Rabbana faghfir lana dhunubana, ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, ini kesalahan kami dihapuskan, ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik." Mungkin kalau lihat terjemah Al-Qur'an, abror langsung diartikan sebagai orang-orang yang baik. Tapi ternyata kalau kita lihat secara etimologis, bahwa abror di sini ada banyak pendapat. Ada yang menyatakan mereka adalah umul anbiya, mereka adalah para nabi. Ada juga yang mengatakan umul mu'minu, mereka adalah orang-orang yang beriman, as-shodiquna fi imanihim, orang-orang yang benar dalam keimanannya. Kemudian al-muti'una li rabbihim, kemudian karena keimanannya yang benar itu, kemudian dia juga taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat ini kita pun meminta kepada Allah, tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama abrar. Yang di sini disebutkan mereka adalah umul salihun, umul mu'minun, umul anbiya, mereka adalah orang saleh, mereka adalah orang yang beriman yang benar keimanannya, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral hadirin jamaah jemaah rahimakumullah. Lalu ada pertanyaan, kenapa di dalam doa ini kita membaca wa tawaffana ma'al abrar, wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik itu? Kenapa tidak langsung saja kita berdoa tawaffana abrar, ya Allah, wafatkanlah saya dalam keadaan baik? Al-Alusi di dalam Ruhul Ma'ani menyebutkan bahwa doa kita dengan menyebutkan wa tawaffana ma'al abrar adalah tawadhu dan tazallul, adalah rasa merendahkan diri kita di hadapan Allah dalam berdoa. Dan ini adalah merupakan adab dalam berdoa. Yang artinya apa? Inna nakun minhu al-hik nabihim wahsyurna ma'ahu awahsyurna fi zuhratihim wajma'na ma'ahu. Yang artinya, ya Allah, tawaffana ma'al abrar inna nakun minhu, kalaupun kami belum termasuk di dalam kualifikasi orang-orang yang baik itu, kualifikasi orang-orang yang soleh itu, al-hik nabihim, jumpakan kami dengan mereka nanti, ya Allah. Wahsyur Nabi Zuhratihim, dan bangkitkan kami bersama dengan kelompok mereka, ya Allah. Kelompok orang-orang yang imannya benar, dan kemudian mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajmah dan ma'ahum, dan kumpulkanlah kami bersama dengan mereka. Masyarakat hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, inilah doa yang senantiasa insyaallah kita baca terutama di hari Jumat untuk mengingatkan. Mudah-mudahan kita saat kembali menghadap Allah bersama dengan orang-orang yang baik, bersama dengan orang-orang yang saleh, yang walaupun kesolehan kita belum mencapai derajat kesolehan mereka, mudah-mudahan pada saat kita dibangkitkan nanti, dibangkitkan bersama golongan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, bersama golongan orang-orang para nabi, orang-orang jujur, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang telah membuktikan keimanan mereka dengan amal saleh. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah tadabbur kita. Mudah-mudahan kalau kita digolongkan ke dalam golongan abrar sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura, bahwa mereka akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Sampai di dalam surat Al-Insan ini, jangankan minuman yang biasa kita minum di dunia, bahkan khamr sekalipun yang di sini kita diharamkan, mereka dan insyaallah kita termasuk di dalamnya, yashrabuna min kasin kana mizajuha kafura, kita akan meminumnya sebagaimana orang-orang yang soleh juga meminumnya, yang menahan dirinya selama di dunia sebagai tanda bahwa Allah sempurnakan seluruh kenikmatan di surga nanti, sehingga tidak ada satupun yang dihalangi, yang dilarang lagi, bahkan khamr yang di sini adzilah, yang di sini menyebabkan kerusakan akal seseorang, maka di sana disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Al-Mutaffifin ayat 22 sampai 25 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innal abrara lafi na'im, 'ala al-ara'iki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, bahwa sesungguhnya abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang kita memohon kepada Allah supaya digolongkan ke dalam golongan mereka, golongan orang-orang yang baik, golongan orang-orang yang mulia itu, lafi na'im, betul-betul berada dalam kenikmatan. Dan di sini ditandai dengan wajah mereka yang berseri-seri, dan mereka akan sempurna mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah tanda Jumat kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum Jumat hari ini untuk banyak beristighfar, memohon ampun, berdoa, kesehatan, keselamatan, berlangsungan keimanan dan ketakwaan, sehingga kita tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali berada dalam iman Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikri al-hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwa as-sami'ul 'alim. Fastajibuhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, izhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون الحاضرون فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن المعاصي والمنكرات الله جل وعلا تقبل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وقال أيضا في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نازل الحديث مالي أفضل طبعا يقوي لتبدع أحبال الله سبحانه وتعالى تداولي Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira adada ma ahatu bihi ilmuk wa khattu bihi kalamun wa ahsahu kitabu waradallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyat as-sahabati ajma'in wa an al-tabi'in wa al-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ad-din Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا خاطر الحاجة يا رب الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يسبي المسلمين مؤمنين مؤمنات Masih apalagi yang sudah meninggalkan kami. Ayahimu kami ya Allah, bila mereka masih hidup, sehatkan mereka panjang umur mereka dalam tangan ya Allah, dan sempatkan kami anak-anaknya bisa memuliakan ayahimu kami. Berhaji berumur tahu diri bersama mereka ya Allah, dan apabila ada ayahimu kami yang sudah meninggal, ampuni mereka ya Allah, terima amal ibadah mereka sampai kata Allah kepada bila Nabi Muhammad wali wali ini dan warhamhum kama nubuwwatan nasara. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa berusaha di hari kami dengan taubat dan istighfar dan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bahwa Allah tidak akan menghadap kita semua. Wahai saudara, selamat kami terus memperbaharui taubat kami, terus beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Selain dari rezeki yang kau akan curahkan sebagaimana firman-Mu, kuputuskan diri Rabbaku minta bukan amal-amal, yusiri sama alaikum ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib al-Sahirin, angkat jauh dalam bencana dari negeri kami, ya Allah. Ganti semua yang buruk dengan kebaikan, ya Allah, dari semua negeri-negeri Islam, saudara-saudara kami di Mesir, di Palestine, di Syria, dan di seluruh negeri Islam, ganti mereka, semuanya dengan hayatan dan jiwa dan kebetulan, ya Allah. Hancurkan orang-orang yang menginginkan kehancuran bagi Islam dan kaum muslimin. Hanya engkau saja.